Pak Faisal, apakah ada partai atau kekuatan baru khususnya jika melihat dari keinginan rakyat terhadap perubahan yang hakiki? Kalau memang partai-partai yang ada sekarang itu apa peka gitu, tidak mau mendengar aspirasi itu, pilihannya kalau memang gamenya di partai ya seluruh elemen bangsa yang sadar akan perlunya perubahan hakiki, membangun kekuatan alternatif baru, bikin partai baru. Beratnya setengah mati ya. Salah satu kemungkinan, ya tidak menutup kemungkinan gitu. Kalau memang itu satu-satunya jalan untuk sementara untuk mewujudkan perubahan yang hakiki itu. Dan dibuktikanlah dengan partai itu bahwa kaum muda itu mampu memimpin bangsa ini. Mereka mampu meyakinkan pemilih, meyakinkan masyarakat bahwa inilah pilihan terbaik buat bangsa ini gitu kan. Pak Faisal, publik banyak berharap kalau pemimpin yang akan datang diisi oleh wajah baru atau kalangan muda. Bagaimana menurut Anda, Pak? Intinya kan begini, pengertian tua muda kan tidak sekedar pada usia, tetapi 4L itu loh. Yang membuat kita gundah ini kan 4L ini, lo lagi itu. Nah kalau lo lagi itu sudah terbukti di masa lalu dia mereka dikasih kesempatan gagal. Kedua, lo lagi itu banyak yang bermasalah. Jadi kalau yang bermasalah di masa lalu masih di panggung politik, mereka juga akan terbebani dengan masalah-masalah mereka sendiri. Nah bagaimana mereka ngurusi rakyat kalau mereka mencari amannya sendiri dari masalah-masalah masa lalu yang mereka coba tutupi dengan cara mereka memegang di tampuk kekuasaan. Kan pengertian kaum muda itu begitu, tidak hanya dari segi usia begitu ya. Pengertian kaum muda memimpin kan bisa presidennya tua, wakil presidennya agak muda. Bisa presidennya tua, wakil presidennya agak muda atau agak tua. Menteri-menterinya makin banyak yang muda. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.